Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Akhwana fid din, a'azana wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majlis kita Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang al-fa'il. Apa itu al-fa'il? Dalam bahasa Indonesia adalah pelaku, yang mana ada fa'il itu dari isim dhohir dan juga ada dari isim dhamir. Kemudian sudah kita pelajari bersama tentang ketentuan-ketentuan fa'il yang ada 7. Itu merupakan kaidah baku dalam menentukan dan membuat fa'il kalau kita ingin berbicara atau menulis dalam bahasa Arab. Kemudian sudah kita kerjakan pula tamrin sahih ma tarahu khata'an, yaitu benarkan kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang salah dari 10 kalimat yang disampaikan oleh muallif. Ini sudah kita kerjakan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan. Di sini al-muallif memberikan latihan kepada kita, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi ketika ada tulisan bahasa Indonesia, kemudian kita menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang diantara perkara yang hendaklah diperhatikan adalah tentang fi'ilnya atau pekerjaannya. Apakah fi'ilnya nanti memakai fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Kalau di susunan kalimat tersebut menunjukkan pekerjaan tersebut telah terlaksana, maka tentu kita menggunakan fi'il apa? Fi'il madhi. Telah membaca, telah menulis, dan telah makan, telah minum. Kita memakai fi'il apa? Fi'il madhi. Karena fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu itu sudah terlaksana sebelum dibicarakan. Adapun kalau pekerjaannya itu sedang berlangsung atau akan berlangsung, maka kita memakai fi'il apa? Fi'ilmu mudhari, dan memakai fi'il amr. Karena kalau fi'il amr itu untuk apa? Untuk memerintah. Nah, itu diantara perkara yang telah diperhatikan. Demikian juga ketika takallum atau berbicara, ya takallam dalam bahasa Arab, nah, harus kita bedakan peristiwanya itu sudah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi, kan gitu. Ini berpengaruh tentang berkaitan dengan pemilihan fi'ilnya itu madhi ataukah mudhari. Kemudian dalam bab ini muallif memberikan latihan untuk menerjemahkan, maka di sini kita, karena pembahasannya adalah pembahasan fa'il, kita memakai jumlah fi'liyah. Kita memakai jumlah apa? Jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Bukan memakai jumlah apa? Ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Kenapa? Karena kalau kita memakai jumlah ismiyah, maka tidak tercapai di sini latihan untuk apa, menunjukkan mana fa'ilnya. Adapun Kalau kita pakai jumlah fi'liyah maka akan terlihat nanti apa fa'ilnya, nama-nama yang disampaikan di sini oleh al-mu'allif. Akan jelas dengan contoh. Kita coba nomor satu, Fatimah telah menulis surat. Karena di sini memakai kata telah, maka kita memakai fi'il apa? Fi'il ma'adhi. Kemudian menulis itu bahasa Arabnya apa? Madinya kataba. Kemudian di sini fa'ilnya apa? Fatimah muzakkar atau muannas? Muannas. Kalau fa'ilnya itu muannas, maka fi'ilnya pun diberi tanda muannas. Karena ini fi'il madi, maka di akhirnya dikasih apa? Tak mati. Kata bayangnya kata ba dikasih tak mati menjadi kata bat. Kemudian fa'ilnya apa? Fa Fatimatu. Tinggal kemudian di situ surat yaitu maf'ul bihinya. Katabat Fatimatu ar-risalata. Apa risalah? Surat. Kalau mau diberi dikasih nakiroh bisa risalatan. Karena di situ tidak ada kata-kata sebuah surat. Kalau sebuah surat berarti dia pakai nakiroh. Kalau cuman surat berarti dia apa ma'rifah. Nah, kalau sebuah surat berarti ma'rifah. Kalau surat bisa jadi dia nakiroh. Katabat Fatimatu risalatan atau katabat Fatimatu ar-risalata. Ini disebut dengan jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il katabat. Seperti kita katakan tadi, yang dimaksudkan oleh mu'alif di sini bukan kita membuat dengan jumlah ismiyah dengan ini dibalik. Karena ismiyah itu diawali dengan isim. Jadi apa? Fatimatu. Fatimatu katabat risalatan. Walaupun maknanya sama. Tapi Fatimah yang kedua yang merupakan jumlah ismiyah itu bukan merupakan fa'il. Walaupun dalam pengertian bahasa Indonesia-nya sama. Fatimah menulis surat. Fatimah itu katabat risalatan sama dengan katabat Fatimah itu risalatan. Bisa dipahami? Bingung atau linglung? Kemudian yang nomor dua, ayahmu telah pergi ke kebun. Ayahmu telah pergi ke kebun. Mana di sini pekerjaannya? Telah pergi. Karena di sini ada kata telah, berarti make fi'il, fi'il madhi. Pergi apa bahasa Arabnya? Zahaba. Zahaba. Kemudian bapakmu apa bahasa Arabnya? Abuka. Kebun ilal hadikoti. Ilal hadikoti. Zahaba abuka ilal hadikoti. Bapakmu telah pergi ke kebun. Ini kalau kita bikin jumlah ismiyah, abuka apa? Abuka zahaba ilal hadikoti. Artinya sama. Cuman tidak tercapai maksud dari mu'alif untuk melatih apa? Mencari dan membuat fa'il. Sebelum kita lanjutkan, Zahaba di sini fi'il apa? Fi'lun madhi ya. Apa i'rabnya? Mabniyun, mabniyun alal fathi. Fi'il zahaba adalah fi'il madhi yang dia mabni di atas fathah. Karena semua fi'il madhi itu mabni, tidak ada yang mu'rab. Tidak ada fi'il madhi kok marfu', mansub atau majzum. Abuka, atau di sini aja ya, ke kanan. Abuka fa'ilun. Apa i'rabnya? Marfu'un. Semua fa'il adalah marfu'. Marfu'un. Tanda marfu'nya al-waw. Kenapa tanda marfu'nya waw? Karena asma'ul khamsah. Ini syahid pembahasan kita pada abuka adalah fa'il. I'rabnya adalah marfu', tanda marfu'nya waw karena dia termasuk al asmaul khamsah. Kalau Fatimah itu tadi apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Dhammah karena isim mufrad. Nah. Jadi nanti bisa dikiaskan i'rabnya dengan fa'il-fa'il yang lainnya. Nomor tiga, Maryam sedang minum susu. Sedang minum berarti fi'il apa? Fi'il mudhari karena ada kata sedang. Minum itu bahasa Arabnya apa? Syariba yashrobu. Syariba madinya, kalau mudhari'nya yashrobu. Kemudian fa'ilnya mana? Maryam. Karena fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya juga diberi tanda mu'annas. Karena ini adalah fi'il mudhari, maka bagaimana caranya? Diawali dengan ta. Ini apa namanya? Ketentuan fa'il nomor 5 poin B menjadi tashrobu. Tashrobu Maryamu. Tashrobu Maryamu. Kemudian apa? Susu laban, al-labanu. Al-labanu atau labanun. Atau al-labana gitu. Karena dia maf'ul. Al-labana. Tashrobu Maryamu al-labana. Dan semua bisa kita i'rab kecuali yang al-laban. Maksudnya semua di sini sudah kita lewati pelajarannya untuk meng-i'rab fi'il mudhari, untuk meng-i'rab fa'il. Adapun ini nanti apa namanya belum sampai pembahasannya, yaitu isim-isim yang mansub. Nah, walaupun sudah tahu adalah maf'ul bihi itu mansub. Kita coba i'rab tashrobu. Apa i'rabnya? Fi'lun mudhari'un. Apa i'rabnya? Marfu'un. Kenapa tashrobu fi'il mudhari' dikatakan marfu' bukan mansub atau majzum? Karena apa? Fi'il ini bukan fa'il. Tashrobu. Kita belum belum masuk yang fa'il. Tashrobu fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? Marfu. Kenapa kok i'rabnya marfu bukan mansub dan majzum? karena tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan, maka dia apa? Marfu. Tanda marfu-nya apa? Dhammah, karena fi'il mudhari sahihul akhir. Itu halaman berapa? 24 kalau enggak salah. Berapa? 24. Di bagan. Nah, kemudian baru Maryamu sebagai apa? Fa'il. Apa i'rabnya? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Semua fa'il itu marfu. Ini sedang kita bahas sekarang. Kita sedang bahas isim-isim yang marfu. Nah, yang pertama adalah fa'il. Semua fa'il itu marfu. Tapi yang marfu itu bukan hanya fa'il, kan gitu. Nah, ini tanda marfu-nya dhammah karena isim isim mufrad. Kemudian al-labana maf'ulun bihi mansub. Baik. Yang nomor 4. Orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah. Orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah. Mana di sini fi'ilnya? Sedang mendengarkan. Berarti karena ada kata sedang, kita pakai fi'il apa? Mudhari. Sami'a yasma'u. Yasma'u. Yasma'u apa orang muslim? Al-muslimuna al-khutbata. Yasma'ul muslimuna al-khutbata. Orang-orang muslim mereka sedang mendengar khutbah. Ada lagi tanya? Ada lagi tanya? Di masjid ada. Berarti cetakan lama. Di sini enggak ada. Cuman orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah. Kalau mau ditambah ya fil masjidi, di masjid. Sayangnya di sini adalah al muslimun. Sebelumnya yasma'u ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Marfu. Tanda marfu-nya dhammah karena fi'il mudhari sahihul akhir. Sama dengan tasrobu, i'rabnya fi'il mudhari sahihul akhir. Kemudian al muslimuna sebagai apa? Fa'il. Pelaku yang mendengarkan itu siapa? Orang-orang muslim, fa'il. Apa i'rabnya tadi? Marfu'un, marfu. Wa alamatu rafi'i, tanda marfu'nya apa? Al-wau, karena jamak apa? Mu'anas, jamak mudzakar salim. Al-wau itu halaman 13. Al-khutbata maf'ulun bihi mansub fil masjidi fi harful jar al-masjidi majrurun bihi wa alamatu jarihi al-kasrah. Yang nomor 5, ayahmu telah memerintah Ali. Ayahmu telah memerintah Ali. Di sini apa fi'ilnya? Memerintah. Dengan telah berarti fi'il ma madi. Amaro ya'mur berarti amaro abuka apa? Aliyan. Amaro telah memerintah abuka aliyan. Amaro ini fi'il apa? Fi'il madi. Apa i'rabnya? I'rabnya apa i'rabnya? Abdul Hamid. Apa? Fi'il madi amaro apa i'rabnya? Marfu. Semua fi'il madi itu mabni. Ingat ya, madi mabni. Kalau mudhari ini kan marfu mudhari. Kalau ini madi ya mabni. Kemudian mabni di atas apa? Amaro, di atas fathah, mabniun alal fathi. Nah, itu ada pembahasannya ya. Fi'il yang mabni itu fi'il madi, fi'il amr, dan juga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid atau nun inas. Sayanya di sini adalah abuka sebagai apa? Fa'il, pelaku yang memerintah, itu adalah abuka. Kemudian karena dia fa'il, maka i'rabnya apa? Marfu'un. Tinggal kemudian tanda marfu'nya apa? Wa'alamatu rafihi al-waw, karena dia sebagai apa? Al-asma'ul khomsah. Halaman berapa? 13. Karena halaman 13 itu apa? Sangat penting untuk dikuasai ya. Kemudian nomor 6. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Mana di sini fi'ilnya? Telah membantu. Bisa sa'ada, yusa'idu. Karena telah berarti di sini sa'ada. Karena bersambung dengan saya berarti sa'ada ni. Sa'adani. Seorang laki-laki, kan? Ar-rajulu di pasar, fi apa pasar? Fisuki. Sa'ada ni, telah membantu aku. Ar-rajulu, seorang laki-laki, fisuki, di pasar. Bisa enggak di sini kita katakan sa'adani fisuki ar-rajulu? Bisa aja. Maksudnya adalah ada kaidah, tidak selalu fa'il itu bersambung dengan fi'ilnya, ada kalanya diselingi dengan yang lainnya. Sa'adani fisuki ar-rajulu. Ini juga bisa. Sejua sa'adani ar-rajulu fisuki. Sa'ada fi'il madhi wa mudhari'. Abdul Hamid, fi'il madhi. Apa i'rabnya? Marfu. Jawabannya sama dengan tadi. Jawabannya sama dengan amaro, marfu. Apa i'rabnya? Enggak ada yang mu'rab, tapi di sini maaf ini karena fi'il ma, fi'il madhi. Kemudian ar-rajulu sebagai apa? Pelaku, fa'ilun. Wa alamatu rafhi, tanda marfu'nya adalah apa? Ad-dhom, dhommah, karena isim mufrad. Dan ini ar-rajulu ini bisa diganti dengan isim-isim yang lainnya. Contoh dua orang laki-laki, jadi apa? Ar-rajulani, ar-rajulani. Tinggal nanti dia marfu karena fa'il, tanda marfu-nya bukan lagi dengan dhammah kan, tapi apa? Dengan alif karena isim musanna. Ar-rajulani. Bisa ar-rijalu, ar-rijalu, banyak laki-laki. Nah, ini juga marfu karena fa'il, tanda marfu yang domah karena isim apa, jamak tak taksir. Bisa juga kita di dengan yang lainnya, Sa'adani fisuki akhuka, telah membantu aku di pasar. Siapa yang membantu? Akhuka, saudaramu. Atau al-fata, kalau jadi isim maksur. Tinggal nanti pilih 9 macam isim itu bisa diterapkan semua di sini. Cuman kalau nanti itu mu'annas, fiilnya diberi tanda mu'annas. Misalnya Fatimah, sa'adatni fisuki Fatimah. Dong bo belum. Nah, catatan dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, dahulukan kata kerja fiil, kemudian baru subjek atau fa'ilnya. Dalam menerjemahkan, dahulukan kata kerja, kemudian subjeknya. Telah menolongku seorang laki-laki di pasar. Jadi seorang laki-laki telah menolongku di pasar, sebenarnya sama aja, cuman di sini beliau mualif memberikan penekanan kalau menerjemahkan dalam bahasa Arab didahulukan pekerjaannya dulu, baru kemudian fa'ilnya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan atau bingung yang mau ditanyakan apa? Kalau enggak ada berarti saya kasih PR. Saya tulis PR-nya. PR 1. Menulis bahasa Arab dari 6 tadi. Menulis bahasa Arabnya. Kalau yang sudah mengerjakan ya nggak apa-apa. Kalau nggak lihat ini, atau nggak nanti dengarkan audionya. Kemudian yang kedua, carilah pada setiap nomor fa'ilnya. Fa'ilnya serta tanda marfu'nya. Serta tanda marfu'nya. Nah, PR-nya itu. Kalau yang sudah menulis berarti tinggal menulis di rumah mana fa'ilnya. Misalnya abuka, nomor berapa itu? Amaro, nomor 5. Amaro abuka aliyan, fa'ilnya abuka, ya kan? Kemudian tanda marfu'nya apa? Tanda marfu'nya apa? Al-waw. Untuk mengerjakan PR sebenarnya gampang, tinggal dengarkan audionya per nomor, sudah dapat. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 1 apa tadi? Ya, kata buat Fatimah itu. Ya, Fatimah tadi. Ya, jawabannya tadi sudah tak tulis. Ya. Tinggal nanti cari fa'ilnya dan tanda marfu'nya. Untuk mencari tanda marfu'nya harus tahu dulu ini isim apa, mufrad ataukah jamak ataukah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.